إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Sabtu pagi tanggal 13 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 12 Oktober 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah, syarah penjelasan terhadap Ad-Durusil Muhimmah, kajian-kajian penting Li'amatil Ummah, untuk umat secara umum, yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah, yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 34 dari surat Al-Ikhlas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antum lihat di situ, kul itu tidak boleh dibaca kul, karena lam bukan harf qalqalah. Kemudian huwallahu ahad, dal di sini qalqalah kubra, ahad, jangan membacanya ahad, ahad. Allahu samad, alif lam di sini, alif lam apa? Syamsiyah, lebur masuk ke sadnya, as-samad. Kemudian lam yalid, mimati ketemu ya, hukumnya apa? Idhar syafawi, tidak boleh membacanya lam yalid wa lam yulad, ya, ini salah. Jadi harus dengan jelas, tidak didengungkan, lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Dalnya juga sama, dal yang pertama yalid itu qalqalah sughra, yulad ya, yu di sini matabi, yulad bukan yulad, yulad, tambahin satu ketuk, yulad. Wa lam mimati ketemu ya sama, idhar syafawi walam yali, ya tadi walam yalid lam, lam yalid di sini walam yakullahu, walam yakullahu. Nah, kullahu nun mati ketemu lam, idgham bila gunna, idgham tanpa ada gunnah, tanpa ada dengung. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu, ada qiraah yang baca kufuan. Ya, ada yang bacanya kufuan. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ya. Kufuan ahad. Tapi yang masyhur di kita di sini adalah kufuan ahad. Tanwin ketemu hamzah idhar khalqi. Inilah. Yes. Khalqi atau halqi. Ayo. Ha. Halqi tenggorok. Kerongkongan di sini. Jadi kufuwan ahad. Nah, kita masuk. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Inilah. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Dialah Allah ahad yang maha esa. Allahus samad. Allah as-samad. Alhamdulillah. Nah, Allah as-samad. As-samad di sini bukan diartikan sebagaimana orang-orang biasa mengartikan, yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Tidak. Tapi di situ seharusnya kita menerjemahkannya dengan Allah zat yang seluruh makhluknya meminta kepadanya. Jadi bukan tempat meminta, karena Allah bukan tempat, tapi Allah zat. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini kebanyakan orang-orang yang mengartikan sebagai tempat itu mempunyai pemahaman Asy'ariyah. Walaupun tidak mesti. Tisunya habis. Lam yalid. Lam yalid apa? Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Dan yang ayat yang keempat, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada bagi Allah azza wajal kufuan, tandingan yang sebanding, ahadun, seorang pun. Jadi tidak ada yang sesuatu yang setara dengan Allah azza wajalla. Makanya disebutkan di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini adalah makiyah. Kenapa makiyah? Karena fase di awal adalah fase tentang penanaman akidah. Dan ini semua dari kandungan kontekstual dari surat Al-Ikhlas ini kaitannya dengan akidah. Dan asbabun nuzulnya di sini adalah kaitannya dengan pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan tentang nasabnya Allah dari mana. Nasabnya Allah dari mana? Makanya disebutkan di sini tentang dzikru sababin nuzuliha wa fadilatiha di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad menjelaskan tentang hadis. Dan ini salah satu, kalau misalnya antum mempelajari kitab tafsir Ibnu Katsir, kenapa di awal-awal hadis, di awal-awal penjelasan yang berkaitan dengan hadis, Imam Ibnu Katsir meninggal tahun berapa Ibnu Katsir? Ayo, 774 Hasan. Imam Ibnu Katsir itu sering membawakan Musnad Imam Ahmad, riwayat Musnad Imam Ahmad. Alasan yang disebutkan oleh sebagian para ulama karena Imam Ibnu Katsir hafal Musnad Imam Ahmad. Hafal Musnad Imam Ahmad. Sehingga beliau rahimahullah menyebutkan dalam awal tafsir tentang kaitannya dengan hadis, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Dan di sini jelaskan hadisnya dari An Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikina qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrikin saat itu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak. Ya, beritahukan nasab Rabbmu kepada kami. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, kul, katakanlah, huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuan ahad. Dan juga demikian diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan yang lainnya. Oleh karena ini adalah kaitannya Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menginginkan untuk menyebut riwayat Imam Ahmad dibandingkan riwayat Tirmidzi dan riwayat-riwayat yang lainnya. Dan disebutkan di sini ini penjelasan tentang asbabun nuzulnya, karena di dalam kitab Syarah Durus Muhimmah ini dibahas secara global, mudah agar orang awam pun tahu bagaimana maksud dari tafsir dari surat Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari Syekh Hafidhahullah Asy-Syarih. Hadihi suratul ikhlas, ya, hadihi suratul ikhlasi ta'dilu suluth al-Qur'an. Antum lihat di sini, surat ini ta'dilu suluth al-Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kama sabata bidzalikal hadits anna nabiyyana alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الله الواحد الصمد ثلث القرآن. Nabi SAW bersabda, mampukah kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ, dan ini membuat para sahabat saat itu merasa berat. وَقَالُوا, dan mereka mengatakan, أَيُّنَا يُتِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, siapa dari kami yang mampu demikian wahai Rasulullah, artinya membaca setiap malamnya sepertiga. Karena di sini أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ, ya, sepertiga dari Al-Quran. Kalau dilakukan setiap harinya, setiap malamnya, siapa yang mampu? Maksud dari para sahabat seperti itu. فَقَالَ, kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahul Wahidus Samad Thulutsul Quran. Baik, surat Al-Ikhlas ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, kenapa disebutkan sepertiga? Itu bukan berarti orang yang membaca tiga kali kemudian khatam. Ya. Ya, jadi ada orang mengatakan, saya setiap hari khatamin Quran, baca Al-Ikhlas tiga kali. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Artinya di sini sepertiga Al-Quran disebutkan oleh para ulama, ay, ya, yatadhammanu, ya, mencakup sulus Al-Quran, mencakup sepertiga dari isi Al-Quran. Isi Al-Quran disebutkan tentang, yang pertama tentang tauhid, yang kedua al-ahkam, yang ketiga qisas, yang kedua hukum, yang ketiga qisas, cerita, kisah. Ada sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu, sehingga sepertiga tentang tauhid itu tercakup dalam surat Al-Ikhlas. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya sepertiga maksudnya di sini adalah fadilah, keutamaan. Tentang keutamaan dengan membaca sempurna, beda. Berbeda. Nah, kemudian dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5015 dan Imam Muslim nomor 811. Kemudian watusamma suratul ikhlas li'annaha akhlasat li bayani tauhidil ilmi wa suratul kafiruna aidan tusamma suratul ikhlas li'annaha akhlasat li bayani tauhidil amali wat tauhidu naw'ani ilmiyun wa amaliyun. Nah, ini adalah penjelasan yang detail. Dinamakan surat Al-Ikhlas, kenapa di surat Al-Ikhlas? Li'annaha akhlasat li bayani tauhidil ilmi, karena surat ini memurnikan, pemurniannya itu sebagai bentuk penjelasan tauhid al-ilmi. Ya, ilmi. Ilmi maksudnya di sini apa? Yang kaitannya dengan hati, yang kaitannya dengan keyakinan, yang keyakinan, ya, dalam hati, tidak dipraktekan. Wasuratul kafirun, dan surat al-kafirun yang pernah kita bahas sebelumnya, itu kaitannya dengan juga dinamakan suratul ikhlas. Tapi ikhlas di sini adalah li'annaha akhlasat li bayani tauhidil amali, karena ini sebagai bentuk pemurnian untuk menjelaskan tauhid secara prakteknya. Ya, secara prakteknya. Praktek kepada orang kafir, ya, apa yang kau ibadai tidak sama dengan apa yang aku ibadai. Ya. Nah, di sini makanya tauhid ada dua. Ini secara globalnya ada dua, maksudnya adalah ketika digolongkan dengan yang hati dan yang batin. Ya, artinya di sini adalah ilmiyun wa amali. Secara keyakinan dan juga secara prakteknya. Makanya ilmi itu secara prakteknya tauhid. Tauhid kaitannya dengan apa? Ilmi dan amali. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya jazakallah Allahu akbar yang ditunggu-tunggu. Nah, sedangkan di sini tauhid nau'an. Tauhid itu ada dua macam. Ilmi wa amali. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana dengan pembagian tauhid menjadi tiga? Apakah berseberangan dengan maksud dari tauhid ada dua macam ini, ilmi dan amali? Tidak berseberangan. Karena ilmi di sini adalah tentang konteks landasannya, landasan dalam hati. Amali artinya dipraktekan. Sedangkan tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ini juga di dalamnya ada ilmi dan amali. Di dalamnya ada ilmi dan amali. Sehingga di sini tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Artinya, kayak misalnya antum menyebutkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Jai, apa Jai? Tauhid rububiyah Jai. Asbung. Ya, atas ke bawah. Allah mbarik. Ya. Pak Mar, ahlan wa sahlan Pak Mar. Barakallahu fiik. Allah yashfik. Allah yahfaduk. Ya. Apa tauhid rububiyah Pak Mar? Lupa. Alhamdulillah. Dan lupa ini adalah termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan lupanya kita adalah lupa yang baik. Ya, bukan lupa yang kurang baik. Pak Kun, ya Allah, tauhid rububiyah. Ulangi. Tarik nafas dulu. Al-mutakabbir. Terus sudah. Ewa. Maksudnya sudah baik. Kurang sedikit. Ya. Mas Widat. Tak sentri lo. Yaleh. Aywa, san. Ini tauhid rububiyah adalah an na'taqid bi anna Allah malik al-mudabbir al-khaliq. Dan itu dari atas ke bawah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Dalam hal Allah lah yang mencipta, Al-Khaliq, Al-Malik, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang Al-Mudabbir, Allah lah yang mengatur. Ingat-ingat tuh. Dan dari tiga itu cabangnya banyak. Allah Razzaq, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan semuanya. Ya, semua apa saja dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam, ya, artinya meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mencipta, mengatur dan menguasai. Sehingga di situ itu tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah, an-na'taqid annallaha ya al-ilahul haq, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang satu-satunya hak, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Makanya tauhid uluhiyah sering disebut tauhid al-ibadah, yaitu dari hamba ke al-khaliq. Artinya seorang hamba dia itu melakukan ibadah hanya kepada apa? Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan selainnya. Nah, sedangkan tauhid asma wa sifat adalah an-na'taqid. Ya, kita meyakini ya annallaha, bahwasanya Allah lahul asma al-husna wa sifatul ula, Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dan kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat itu tanpa ada tahrif, taktil, tamsil dan takyif. Tanpa ada penyelewengan makna, tanpa meniadakan makna dari nama-nama dan sifat Allah, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini ringkasnya seperti itu. Jadi kalau kita mengimani tentang tauhid asma wa sifat, maka kita mengimani bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi kita meyakininya sebagaimana yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak dibolehkan untuk mengada-ada dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana pernah kita bahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, itu banyak sekali. Dan sifat Allah Azza wa Jalla itu lebih umum, lebih banyak daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya di dalam riwayat di Sahih Jami' dan diriwayatkan Imam Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, mentadaburinya, mempraktekannya dan merenunginya, maka dia masuk surga. Nah, Di sini bukan hanya terbatas 99, tapi di sini Allah Azza wa Jalla mempunyai lebih dari 99. 99 itu adalah yang mempunyai landasan dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan nama-nama Allah yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla itu jauh banyak sekali. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas tentang doa hazan, ketika doa orang yang gundah gulana, as'aluka bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzalta fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au isa'ta fil ilmi indak. Itu aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kau punya, yang kau namakan untuk dirimu, yang kau turunkan di kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau yang engkau khususkan dalam perkara gaib yang hanya engkau saja yang mengetahui. Sehingga di situ kaitannya dengan apa? Bahwasanya Asmaul Husna Allah Azza wa Jal, di sisi Allah Azza wa Jal banyak sekali. Tapi tidak boleh kita itu mengada-adakan nama nama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Contohnya sebagaimana perkataan orang-orang yang getol di politik, bahkan mengatasnamakan partai Islam. Mereka mengatakan Allah Maha Demokrasi. Tidak boleh. Na'udzubillah. Ini adalah perkataan batil dan sesat. Ya, karena demokrasi bukan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari syariat Islam. Itu syariatnya orang-orang ya yang tidak punya syariat. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Ayo, kita balik lagi. Qul huwallahu ahad ay mutafarridun. Subhanahu wa ta'ala la nidda lahu la fi asma'i wa sifatihi. Maksudnya di sini ay mutafarridun. Allah Maha Esa sendiri. Tidak ada yang sama, tidak ada lawannya. Tidak ada yang sebanding. Allah sendiri, Allah Esa, la nidda lahu, tidak ada yang sebanding baginya, la fi asma'ihi wa sifati, tidak ada di nama-namanya dan sifat-sifatnya, wa la fi rububiyatihi, tidak dalam rububiyahnya Allah, sebagaimana tadi Anda jelaskan. Kenapa Anda jelaskan itu? Karena di sini sebutannya fi rububiyatihi. Kalau antum tidak faham tentang rububiyah, maka antum ingat Rob. Oh, kalau Rob berarti punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk. Makhluknya tidak bisa mencipta, makhluknya tidak bisa menguasai segala sesuatu, dan makhluknya tidak bisa mengatur segala sesuatu. Semuanya ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan makhluknya. Wala fi uluhiyah, dan tidak dalam uluhiyah ibadahnya Jalla wa Ala. Faham sampai di sini ya? Kemudian Allahu Samadu. As-Samadu ya. Allah As-Samadu. As-Samadu ay al-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi. Yang sempurna dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-kamilu fi su'adidihi wa ya nu'uatihi. Maksudnya di sini Allah Azza wa Jal itu sempurna dalam nama dan sifatnya, sempurna dalam apa saja kaitannya dengan permasalahan-permasalahan menjadi kebutuhan, ya kebutuhan, mencukupi semua kebutuhan manusia, makhluknya. Makanya di sini as-samadu alladhi tasmadu ilaihi al-khalaiq wa tafza'u fi hajatiha. As-Samad maksudnya adalah zat yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya dan membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk melengkapi hajatnya mereka. Jadi hajat manusia tidak akan, atau hajat makhluknya tidak akan tercukupi manakala tidak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak boleh orang itu mengatasnamakan apa? As-Samadu, tempat bergantung. Allah bukan tempat. Allah zat yang maha Esa, zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha memberikan limpahan keberkahan. Sehingga di sini fafihi, di dalamnya dilalatun ala ghina Allah an jami'il makhluqatihi likamalihi fi jami'i sifatihi. Ini ada dalil bahwasanya Allah itu kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluknya. Artinya ya, Allah kaya, mau makhluknya melakukan apa saja Allah tetap kaya, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Karena apa? Likamalihi, karena sempurnanya Allah fi jami'i sifatihi, di seluruh sifat-sifatnya. Wa ala kamali kudratihi, dan juga berdasarkan kesempurnaan kekuasaannya. Wa iftiqarin makhluqati kulliha ilallah, dan manusia itu iftiqar. Artinya apa? Orang itu tidak bisa berdiri sendiri. Makhluknya tidak bisa berdiri sendiri. Butuh, ya, butuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Wa annaha tasmadu ilaihi wa tafza'u ilaihi fi kulli hajatiha. Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya. La ghina laha anhu tarfata ainin. Tidak ada makhluknya yang bisa mencukupi walaupun hanya sekejap mata. Jadi antum sekarang taruhlah, siapa yang mencukupi antum itu bisa mengambil nafas dengan lega hari ini? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mencukupi? Yudi dari Pakis, ya, subuh sudah sampai sini. Siapa yang mencukupi? Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya di situ wa min ahadiyatihi wa samadiyatihi wa kamalihi subhanahu, yang termasuk keesaan Allah dan samadiyatihi, bahwasanya makhluk bergantung kepadanya dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Nafyun lil asl, ini meniadakan hukum asalnya. Wal far' dan cabangnya. Artinya apa? Kalau tidak melahirkan, tidak dilahirkan, ya, maka tidak ada asal-usulnya. Tidak ada nasabnya sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu. Ilahnya mereka itu harus punya nasab. Ini dari nasabnya dari mana? Ya. Keturunan siapa? Allah musta'an. Ini sebagai apa? Tanazzahu wa tuqaddisu an dalika. Ini sebagai mensucikan Allah dari yang demikian. Karena apa? Tidak ada, ya, dalil itu mensucikan Allah dan membersihkan aib. Karena Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang melahirkan dan dilahirkan pasti fana, pasti makhluk, pasti akan mati. Allah itu kekal abadi, tidak mati. Makanya disebutkan di sini walam yakullahu kufuwan ahad. Ditambah lagi, ketika sudah menyebutkan tentang kesempurnaan sifat dan nama Allah, kemudian menyebutkan tentang menafikan asal, menafikan, meniadakan asal bahwasanya Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tambah lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bagi Allah tidak ada yang setara dengannya seorang pun. Ai lam matsila lahu, tidak ada yang sebanding. Wala nidda lahu, tidak ada yang setara. Wala samia lahu, ya, artinya di sini apa? Tidak ada bandingannya, tidak ada yang setara, tidak ada yang selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Wa tanazzahu an mithal wa niddi wa nadhiri. Dan ini sebagai bentuk pensucian, membersihkan apa saja yang semisal, apa saja yang sebanding, dan apa saja yang jadikan apa bandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bandingannya, tidak ada setara, tidak ada yang selevel, itu tidak ada sama sekali. Paham ya? Ini adalah dalam penjelasan surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena disebutkan di situ tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma'ul sifat. Ini tentang tauhid ilmi yang kaitannya dengan keyakinan. Sedangkan surat Al-Kafirun itu juga disebut surat Al-Ikhlas libayan tauhid amali, untuk sebagai penjelasan tentang tauhid yang bisa dipraktekkan, amal langsung dipraktekkan. Bahwasanya orang-orang kafir berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ya Allah, ini sementara itu dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan di surat Al-Falaq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.